turun ke bumi. Rasa sangat tulus di hati pada saat sunyi begini. Ku teringat padamu waktu itu di bulan April. Pertama ku kenal dirimu, saling mengisahkan cerita, saling mengenalmu pilu. Hujan turun, tiada berhenti membasahi. Engkau kisahkan derita hatimu, tetesan hujan membasahi dirimu. Oh, oh sayang, hatiku sedang menderita pula. Tiada berbeda. Di saat itu hujan mulai reda, cuaca terang, tetesan hujan kuusap lenyap di pipimu. Tapi sayang, setelah hujan berhenti, kita saling mengucapkan kata berpisah.